Baik, selamat pagi saudara yang kekasih. Sumpah Pemuda. Loh, kok nggak teriak? Yes, gitu dong. Saya lalu ingat saudara ketiga pemuda di tahun 1928 itu bersumpah lalu mengatakan ikrarnya yang luar biasa. Sebagai anak bangsa, maka mereka telah berjuang dan memberi kontribusi yang aktual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selalu peristiwa-peristiwa heroik mengganggu saya untuk selalu bertanya. Kira-kira saya sebagai anak Tuhan kayak apa ya? Bagaimana hidup saya, perkelahian saya, perjuangan saya? Ya, dan saya pikir ini menjadi sangat penting, saudara. Di Sumpah Pemuda, ada anak muda yang tawuran, tetapi tidak sedikit anak muda yang berjuang. Ya, bagaimana mereka berkelahi untuk memenangkan perkelahian zaman. Dan kita di hari Sumpah Pemuda ini juga sedang menggumuli masa-masa reformasi. Ya. Bagaimana para tokoh-tokoh itu berjibaku secara luar biasa melakoni apa yang harus mereka lakoni. Dan mereka menjalaninya di dalam terang Tuhan yang luar biasa. Maju dan bergairah dan bersemangat. Ya. Cuma saya juga lagi bingung hari ini ya. Kayaknya musik kita perlu direformasi ini ya. Saya nggak jelas kenapa jadi main cuma dua orang ya. Andika main lebih semangat. Yang lain boleh mati, kamu tetap hidup ya. Ya, jadi Andika makanan musiknya bisa jadi duet yang bagus. Untuk main secara serius. Yang lain boleh melentar kemana, nggak karuan. Tetapi kita tidak boleh berhenti untuk memberi sesuatu kontribusi. Dan ini saya pikir perkelahian yang penting. Ya, supaya ketika kita belajar menjadi gereja selalu jadi penting. Bagaimana kehadiran kita, hidup kita tidak menjadi batu sandungan. Tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, tapi pagi ini kita akan memikirkan bina doktrin kita. Bagaimana memahami apa yang disebut sebagai kritik. Apa higher criticism atau selalu disebut kritik tinggi atau kritik keras terhadap kebenaran kitab. Ada istilah lower criticism sebetulnya. Jadi kalau lower itu lebih kepada seperti pendataan-pendataan, tahun-tahun. Kalau higher itu sudah lebih tinggi, sudah mulai meragukan sebetulnya ke dalam kebenaran Alkitab sampai menggugat misalnya keilahian Yesus Kristus itu betul atau tidak. Ya. Saudara-saudara, jelas ini berlawanan dengan Alkitab. Tetapi bagaimanapun penting untuk kita mengetahui supaya kita menyadari bahwa sesungguhnya banyak sekali yang kita ketahui yang kalau digoyang pasti bisa rubuh semuanya. Artinya, kita seringkali mempunyai pengetahuan yang juga tidak mempunyai dasar yang kuat. Semangat yang kuat, gairah yang kuat. Nah ini biar menjadi pergumulan perjuangan kita dalam hidup kita beriman di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Supaya sungguh-sungguh mempunyai gairah yang luar biasa. Bagaimana melakoni tugas memainkan peran kita. Ya, nah, saya pikir ini menjadi penting untuk kita sikapi dalam hidup keimanan kita. Ini menjadi satu bagian yang kita perhatikan, bagaimana kritik itu bergerak berdasarkan apa? Sebetulnya pengaruh dari rasionalisme yang berkembang secara hebat, munculnya era scholars ya, skolastik yang berkembang, dan skolastik ini adalah bagaimana pemikiran-pemikiran logika yang berbasiskan kepada pemikiran dari Aristotle yang kemudian dikembangkan begitu luar biasa dan abad 11 menjadi tahun kebangunan para scholars ya. Lalu kemudian bertumbuh lagi ya munculnya humanisme oleh Erasmus dan rasionalisme yang semakin terus meningkat dan menggila menjadi satu yang sangat mempengaruhi posisi gereja. Sehingganya gereja kehilangan arah dan gereja banyak jebol ya dan kemudian orang mulai meninggalkan gereja. Lalu terjadi kebangunan tetapi semu yaitu kebangunan di Amerika apa yang disebut dalam pergerakan karismatik. Sehingga kita dari rasional, pendulumnya pindah menjadi sangat emosional. Jadi mysticism. Jadi repot ya. Gereja itu ngambil posisi di tengah itu yang balance itu paling sulit. Ya, kalau enggak dia rasional, lalu lari kemari jadi mistis. Begini aja terus. Padahal yang posisi benar itu di tengah. Nah, menjaga keseimbangan paling sulit. Ya, kalau kita mau ekstrim kiri, ekstrim kanan itu gampang. Tapi membalance, menyeimbangkan, nah itu yang paling susah. Tetapi itu panggilan kita dan itu pertandingan kita. Nah, oleh karena itu saudara kita harus memahami Alkitab ya yang diragukan itu ya bahwa Alkitab itu pendekatan rasionalisme tetapi bukan Alkitab itu bukan berarti tidak rasional. Alkitab memang supra rasional beyond ratio tetapi bukan irasional. Jadi lainnya rasional, irasional, supra rasional itu harus dipahami. Rasional itu masuk akal, irasional itu tidak masuk akal, supra rasional itu melewati akal. Irasional itu enggak benar. logikanya itu sudah enggak masuk. Tetapi kalau supra, nah itu melewati akal. Bukan berarti tidak benar. Kita bicara yang beyond, yang melampaui, yang melebihi. Itu Allah yang tidak bisa kita kurung dalam ruang dan waktu. Dalam genggaman pemikiran kita yang sangat terbatas itu. Nah oleh karena itu, susunlah bagaimana kita memikirkan bagian ini dan terus berpikir di dalamnya. Dari keraguan di dalam higher criticism atas data, hingga kebenaran yang esensial menjadi sesuatu pergumulan tersendiri. Kalau bicara tanggalan, peristiwa, raja siapa, memang bisa beda-beda tipis. Ya, tetapi kita tidak sedang merekonstruksi sesuatu berdasarkan hitungan langsung. Karena misalnya Raja A, bisa jadi raja ini dan nabi ini, raja ini memerintah ya 10 tahun, 5 tahun pertamanya nabi ini, 5 tahun kedua nabi ini, semua juga bisa. Sehingga waktu paralel tidak serta-merta, sebelum itu dia sudah selesai. Bisa di ujung pemerintahan misalnya. Artinya mencapai, oh ada koneksinya kok. Tidak bisa segera digunting begitu. Nah untuk itu kita menggali data. Ya, lalu mulai melihat. Kadang-kadang mereka membantu kita, itu yang lower sebetulnya. Ya, bisa membantu bagaimana kita memahami. Karena banyak sekali gereja tidak kritis di dalam berkhotbah. Tidak kritis dalam bersikap dan perlu dikoreksi. Ya. Nah, jadi kita juga mesti berani melakukan self-correction terhadap seluruh diri kita. Bagaimana kita melayani Tuhan. Bagaimana kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Sudah tepat apa tidak. Nah, kita mesti berani berinteraksi dengan zaman. Berinteraksi dengan lingkungan kita, dengan sekitar kita. Semangat kita, gairah kita, pelayanan kita, pengabdian kita. Yang ketiga, saudara, bagaimana mereka meragukan sebetulnya kebenaran mukjizat hingga keilahian Kristus. Itu yang saya bilang dari data hingga esensial. 5 roti, 2 ikan akan jadi topik pembahasan kita nanti di ujung setelah saya antar dulu semuanya. Bagaimana mereka meragukan itu sebagai betul-betul mukjizat. Nah ini menjadi menarik. Ya. Dan bagaimana kita menjawabnya. Satu kasus itu akan kita angkat nanti. Lalu bagaimana kritikan ini yang menjadi sangat berlawanan dengan kesejatian iman gereja yang berdasarkan kepada ajaran Kristus dan Rasuli. Artinya Rasul-Rasul yang mengajarkan kepada kita dan Alkitab ini menjadi warisan yang kita punya. Nah semangat ini di dalam pergumulan bagaimana mengerti kebenaran ini harus betul-betul menyemangati kita. Sehingga hidup Kristen kita bukan hidup yang asal tapi hidup yang berkelahi, hidup yang berjuang. Menyelesaikan seluruh apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita dengan elegan. Ya. Nah, ini menjadi pemikiran-pemikiran serius kita. Nah, saudara ada berbagai kritik yang perlu untuk kita pahami. Pertama, istilahnya kritik sumber. Ya, bagaimana memakai istilah sumber key ya, atau Kille dari kata Jerman sumber begitu ya. Menganggap bahwa Injil PB itu berasal dari berbagai sumber sehingga keabsahan tiap sumber itu menjadi penentu standar keunggulan tiap kitab. Misalnya dalam kitab Injil Sinoptik Matius, Markus, Lukas gitu ya. Markus itu dianggap sebagai yang paling tua, bersumber dari Petrus yang lebih dekat dengan Kristus sehingga dianggap nilainya menjadi sedikit lebih tinggi daripada Lukas yang kemudian mengumpulkan data berikutnya begitu. Ya. Sehingga terjadi klasifikasi Alkitab itu, siapa yang nulis, di mana sumbernya jelas apa tidak jelas. Kalau sumber itu makin tidak jelas, makin di downgrade lah dia. Nah nanti ini seringkali ribut, oh ini bukan tulisan Ciano, ini bukan tulisan Ciano gitu ya. Nah ini menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk kita mulai membahasnya. Sehingga ada istilah penulisnya tidak dikenal gitu. Ya. Katakanlah pengkhotbah menjadi kitab yang menarik. Walaupun dimulai dengan satu kata, aku raja, anak raja dari Yerusalem. Tetapi kemudian muncul perdebatan bahwa itu bukan tulisan Salomo misalnya. Ya. Tapi tulisan seseorang. Maka disebut pengkhotbah. Siapa dia? Tidak jelas. Ya. Tetapi dia memakai nama untuk memberi wibawa pada bukunya sebagai anak raja dari Yerusalem. Kalau saya ditanya bagaimana saya menggumuli? Kalau saya lihat menggumuli, warna itu persis dengan warna hidup Salomo. Saya lebih suka untuk mengerti itu Salomo. Asyirat, nanti kita berdebat gitu loh. Jadi sebenarnya yang mana nih? Kan gitu. Tapi kita mesti punya argumentasi. Enggak asal baca lalu tahu isinya. Tapi tahu sejarahnya, tahu kenapa, apa idenya, pikirannya. Ada apa dengan si penulis itu dan seterusnya. Ya. Nah ini menjadi sesuatu yang perlu untuk kita pikirkan. Sehingga klasifikasi Alkitab tidak bisa serta-merta dilakukan oleh mereka-mereka yang merasa berwenang untuk itu. Nah kita mesti memperhatikan ya bagian-bagian ini dengan teliti. Apa sebetulnya yang mau dibicarakan dan seterusnya. Ya. Karena jangan lupa ketika kita bicara Alkitab itu sebagai sesuatu kitab yang diberikan oleh Tuhan itu lewat Rasulnya sebagai kebenaran yang bersifat mutlak, ya, tetapi masuk ke dalam dunia yang banyak relatifnya. Bagaimana mengerti itu jadi pergumulan tersendiri, saudara. Ini benar atau cuma katanya atau keyakinan para murid-muridnya saja? Ya, ini jadi persoalan serius kita. Oleh karena itu kita memperhatikan, ya, slide berikutnya, bagaimana sebetulnya jawaban kita atas kritik sumber itu. Pertama, kita mengenal apa yang disebut verbal plenary inspiration, yaitu bahwa penulis Alkitab itu banyak. Ya. Tetapi banyak yang penulis Alkitab itu sumbernya cuma satu, yaitu Roh Kudus itu. Maka mari kita meng-cross-check apa yang ada itu sehingga diinspirasikan yang satu dalam situasi dan kebutuhan yang berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Jadi kalau kritik sumber itu mau mengatakan siapa yang nulis? Oh, Paulus. Paulus sama siapa? Oh, Paulus ini kemudian. Jadi pengaruhnya banyak pikiran-pikiran ini dan itu. Nah, maka banyak misalnya orang Islam bilang Yesus bukan Tuhan. Ketika Paulus pernah ngomong dalam Filipi, dia sama dan sehakikat dengan Allah. Ah, itu kan pikirannya si Paulus. Yesus sendiri gak ngomong begitu. Dan Paulus itu tidak kenal Yesus ketika hidup. Dia cuma mau membunuh pengikutnya, Yesus lalu ditangkap. Dia jadi rasul sesudah Yesus mati. Nah, jadi tulisan Paulus dianggap itu menurut Paulus. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam pendekatan modern, memang segala sesuatu itu menjadi repotnya begini. Bagaimana kita memahami yang dulu itu di konteks mereka dengan nilai pada waktu dulu, dengan sikap kita di sini. Kan beda bumi langit ya. Tidak bisa cara memahami kita di dunia modern, kita paksakan. Begitulah orang dulu memahami, padahal orang dulu memahami tidak sama dengan kita. Sama seperti kalau dibilang dulu pembantu berbanding budak misalnya. Sama enggak? Memang sama-sama membantu kita kerjanya, tapi kalau budak sudah milik tuannya itu. Boleh dijual lagi, bahkan nyawanya pun hak tuannya. Beda dengan pembantu, enggak bisa suka-suka saudara. Tapi pembantu 20 tahun lalu sama sekarang udah sama-sama pembantu. Tapi beda lagi, yang dulu loyalitasnya tinggi. Kalau yang sekarang kan lompat litasnya yang tinggi ya. Melompat-lompat maksudnya dari satu tempat ke tempat lain dan seterusnya. Kalau dulu loyal sekali. Pembantu itu bisa 20 tahun, 30 tahun gitu. Dari kita anak-anak sampai kita udah gede, pembantunya masih di situ. Sekarang susah cari yang begitu. Nah, jadi tiap era, tiap zaman itu ada kualifikasi yang kemudian menjadi berbeda. Sehingga kalau dulu pembantu itu hubungan kekeluargaan dengan majikan tuh lebih kental sama sekarang. Sekarang sudah hubungan transaksional. Lu bayar berapa gua? Dapatnya berapa? Kerjanya apa? Dan seterusnya. Nah, membangun hubungan-hubungan beginilah yang penting untuk kita sikapi. Tapi kebanyakan kita terjebak oleh perjalanan waktu itu. Nah, oleh karena itu, seluruh kebenaran yang ada di dalam Alkitab, yang datang dari sumber yang satu itu, bukan sekedar pembelaan atau emosional. Pokoknya satu, pokoknya enggak. Tetapi ternyata, di dalam perjalanan waktu dia sudah teruji, ya. Sekalipun dari berbagai sumber, namun ada satu alur yang sama. Benang merah dari kejadian itu terus sampai ke Wahyu itu berasa sekali. Saya mengajar eskatologi untuk term ini, ya. Lalu Jumat kemarin libur, ya Sabtu tetap masuk. Ya, seringkali orang bisa meninggalkan pelayanan hanya karena libur. Kadang-kadang saya juga nggak ngerti. Kalau sudah tugas, tugas bagi saya. Ya, bukan berarti kita gak boleh libur ya. Saya juga liburan kok. Ya. Tetapi bagaimana menghargai dan menempatkan diri pada komitmen yang pas, sehingga sebetulnya tidak bisa kan kemudian liburan menjadi nomor satu bertimbang pelayanan. Bagi saya jadi aneh itu ya. Tapi kita selalu bilang kita cinta Tuhan Yesus. Sebetulnya Kristen itu seringkali penuh keajaiban ya. Bagi saya itu menjadi satu statement yang gak masuk akal saya. Nah, di sini kita mesti belajar. Nah, waktu kita belajar eskatologi, saya mengajak semua orang lihat nih. Apa yang kita sebut akhir zaman ini, gambarannya dari sini dan nongol nih. Keselamatan itu dari sini dan nongol. Dari mana? Dari kejadian waktu manusia jatuh dalam dosa. Terang benderang gitu. Ya, tidak akan bisa muncul menjadi sebuah kebetulan. Apalagi ketika perjanjian baru itu para rasul datang. Orang-orang Yahudi. Agen daripada perjanjian lama. Struktur resmi majelis agama bermusuhan dengan kekristenan. Bagaimana peristiwa ini bisa sama? Padahal di sini struktur resminya memusuhi kan? Tapi malah ternyata ini memang betul. Sehingga apa yang disebut nubuat digenapi ratusan tahun silam. Bagaimana mau menyebut itu kebetulan? Menarik ya. Mika sudah ngomong bahwa juru selamat akan lahir di Bethlehem. Kota kecil. 750 tahun kurang lebih sebelum Yesus datang lahir di dalam dunia. Lalu Mika sudah bicara sesuatu yang akan terjadi 750 tahun kemudian. Dan jadi. Dan ketika Maria ke Bethlehem. Maria ke Bethlehem. Karena ada peristiwa besar Kaisar Augustus. Yang menggiring dia karena sensus harus pergi ke Bethlehem. Bagaimana sebuah peristiwa besar terjadi tepat dan kebetulan di hamil tuanya Maria. Bukan di hamil mudanya. Kalau bukan Allah yang mau mengatur, bagaimana saudara mau cerita ini? Itu baru satu loh. Belum lagi istilah perempuan muda yang dikatakan oleh saya akan mempunyai seorang anak. Perempuan muda belum menikah. Loh logikanya bagaimana perempuan muda belum nikah punya anak? Yeremia apa sih? Matius langsung bilang, inilah dia yang disebut itu. Anak darah. Peristiwa satu-satunya. Kebetulan-kebetulan yang aneh bin ajaib tadi gak bisa lagi diuraikan, bukan? Dan diwarnai dengan perempuan mandul yang bersuka cita, Elizabeth melahirkan. Cerita itu paralelnya hebat. Karena anak perjanjian datang lewat Sarah, yang mandul. Pembuka jalan Kristus itu lewat siapa? Elizabeth, yang mandul juga. Dan datanglah juru selamat lewat Maria yang perawan. Pikir sendirilah itu. Tapi itu dalam peristiwa yang beda bentangan yang jauh. Tetapi menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, benang merah dari PL ke PB teruji dan tidak terbantah. Ada memang berbagai sumber. Tapi satu, ada berbagai penulis. Ya, sumber-sumber penulisnya tetapi satu kesatuan. Karena bersumber kepada yang paling tinggi yaitu Kristus Tuhan itu. Ya. Sehingga di dalam berbagai hal ini menjadi satu hal yang luar biasa. Kalau kita memandang Yesaya satu sumber, Yeremia satu sumber, tapi ada sumber utamanya, Kristus. Sehingga kritik sumber ini menjadi tidak pada tempatnya membuat klasifikasi. Ini lebih tinggi, lebih rendah, dan seterusnya. Karena ini dibutuhkan pada zaman itu, tinggi pada zaman itu. Mungkin kebutuhan terhadap itu menjadi rendah di zaman ini. Tetapi pada waktu itu dia tinggi. Ini juga sama tinggi. Begitu dan seterusnya. Tetapi sebaliknya yang tinggi di atas sana nanti gak ada artinya kalau gak ada pengertian yang itu. Yang dianggap di bawah itu. Ya, ini menarik. Jadi semua saling berkaitan, semua saling berikatan, dan semua saling mengisi dengan penting. Yang kedua, sesudah kritik sumber ini tidak begitu kemudian bergerak, ada tiga beberapa kritik begitu yang terus menghantam, juga ada kritik bentuk. Banyak istilah Jerman karena filsuf-filsuf atau teolog-teolog modern, liberal, ya banyak lahir di Jerman. Ya, jadi berentet mereka di sana, ada Schumacher, ya, ada Adolf von Harnack, ada Karl Barth, ya, ada Bultmann, semua dari sana. Ya, Jerman itu memang pemikir besar yang mempengaruhi banyak sekali hal, ya. Dan waktu itu Amerika belum masuk hitungan. Nanti kemudian eksoduslah orang dari Eropa untuk membangun Amerika. Ya. Nah, pada waktu dikatakan kritik bentuk yaitu kritik yang mengatakan bahwa Injil berasal dari tradisi oral yang diturunkan secara tradisional. Sehingga diragukanlah keakurasian berita dan fakta yang ada. Contoh, Yesus kan ngomong sama murid-muridnya ya. Nanti sesudah Yesus mati baru mereka bukukan kan. Enggak waktu ngomong dicatat, ngomong notulen istilahnya. Enggak. Ya, tradisi penghafal sudah jauh lebih tua di dalam kehidupan Timur Tengah. Muhammad itu, Quran dan Muhammad itu selisihnya 200 tahun. Jadi Quran dibukukan 200 tahun kemudian oleh para penghafal-penghafal. Karena pada waktu itu mereka perang lalu rasa, kalau lagi perang ada penghafal yang ketembak, kan berkurang satu, lama-lama bisa gawat nih kalau terganggu semua. Lalu direkonstruksi 200 tahun kemudian, sesudah Muhammad tidak ada, baru Quran itu lahir. Ya, Alkitab jauh lebih muda, jauh lebih dini. Tidak sampai 200 tahun. Yesus sudah tidak ada, murid-murid mengalami hari Pentakosta, mereka dicerahkan, mereka mulai menulis. Bahkan sangat dekat ya kepada peristiwa pertama. Sehingga di dalam tradisi bentuk tadi, maka kita bisa melihat bagaimana itu bergerak secara luar biasa. Dan Paulus lebih akurat lagi, dia pergi, Lukas mencatat. Nah itu kisah rasul. Lalu apa yang dia katakan dan bagaimana suratnya dia kirimkan. Karena dia menulis suratnya pada waktu bersamaan, surat selesai, lalu dikirim. Begitu juga Yohanes dalam kitab wahyunya. Ya, apa yang mereka gumuli saat itu langsung mereka tulis dan mereka kirim dan mereka kirim dan mereka kirim. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam hal seperti itu, kita melihat bagaimana ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan ironisnya, apa yang dikatakan oleh kritik bentuk maupun kritik redaksi, sebetulnya ada satu hal yang menarik. Kalau misalnya ini nggak benar, yang benarnya apa? Mereka juga pasti nggak tahu. Karena kalau mereka ngomong, kita bisa balikin lagi. Ah, itu kan menurut kamu. Ya. Jadi sebetulnya mau digoyang, pokoknya tidak begitu. Padahal ada pertanyaan modern kan. Oke, kalau tidak begini, bagaimana? Kalau yang nggak punya jawaban, ya gugur. Buktikan bahwa ini tidak begini dengan ada satu pembuktian. Ini loh yang benarnya. Tapi kalau yang benar juga bisa tunjukin, cuma mau meragukan. Kerjaan itu mah gampang, siapa juga bisa meragukan apapun. Iya. Nah ini kritik ini. Tetapi lagi-lagi yang saya bilang tadi, bagaimana logika yang saya gambarkan ini memang tidak sesederhana itu di dalam perdebatan itu. Ya. Nah oleh karena itu, saudara, tradisi oral adalah realita sejarah manusia yang tidak serta-merta dapat dikatakan salah. Ya, manusia diciptakan. Belum dikenal, tulis-menulis di situ. Ya, era itu terus bergerak. Bahkan sejarah seluruh bangsa dimulai dari oral karena menulis dikenal kemudian. Maka sejarah dunia harus dipertanyakan. Jadi seluruh kehidupan dunia, Indian kuno apa, ya semua gak akan benar itu. Ya kan? Karena ada tradisi oral. Lalu satu generasi nanti menggambarkan itu bisa dengan gambar, bisa dengan apa. Nah huruf itu kan berkembang. Jadi kalau gitu seluruh dunia sejarahnya ada? Gak ada. Patut diragukan. Lucunya, terhadap sejarah dunia, para kritikus ini bisa terima. Alkitab enggak. Karena dianggapnya tadi itu, sudah didekati dengan curiga. Karena dalam Alkitab ini ada cerita, orang lumpuh mendadak jalan, buta mendadak melihat. Kagak masuk akal itu gitu loh. Ya. Padahal kesaktian-kesaktian, raja-raja masa lampau pun banyak sekali. Bagaimana mengerjakan ini, mengerjakan itu yang memang luar biasa setengah mati begitu ya. Banyak hal yang menjadi misteri tidak terselesaikan. Yang bisa dikira-kira, dihitung-hitung. Tapi bagaimana mereka memperkerjakan pada waktu itu kan luar biasa setengah mati. Minimal semangatnya. Bagaimana yang mau membangun seperti piramid itu? Ada satu batang batu. Ya, panjang 4 meter, luas apa lebar tebelnya 2x2. 2 meter kali 2 meter, panjang satunya 4 meter. Bikin batu segitu itu gimana ya? Emang ada zaman dulu batu potongan rata-rata begitu? Sehingga bisa disusun rapi? Nah, motong itu aja semua sudah. Enggak karu-karuan otak kita. Terus cara mereka berhitung. Hanya cuma kita bilang, bagaimana semennya? Oh, ada sejenis getah kayu, tapi enggak tahu juga kayunya kayu apa. Bagaimana orang Israel makan mana? Apa mananya? Dicari-cari, enggak ketemu juga. Apa itu mana? Faktanya, sejarah Israel 40 tahun perjalanan dari Mesir. Enggak ada yang bisa bantah. Siapa yang hidupin itu? Apa itu bukan mujizat begitu loh? Ya, terlalu banyak hal di kolong langit ini yang luar biasa yang dikerjakan. Nah, oleh karena itu ini perlu untuk kita lihat. Dan yang kedua, tulisan juga pun kalau ada tulisan, tidak tradisi oral ya, tidak menjamin bahwa yang tertulis itu benar karena kebenaran bukan yang tertulis kan? Tapi pada tulisannya artinya apa? Kalau saya menulis lalu tertulis. Tapi saya menulis ini sebenarnya bohong nih. Lalu saudara warisin. Kebohongan kan? Yang diteruskan tapi tertulis. Mana lebih tinggi dengan kebenaran yang dinyatakan tapi benar? Nah itu kan gak bisa diabaikan. Ya. Sehingga kritik bentuk ini pun kita tolak. Oleh karena itu kalau kita melihat fakta sejarah, ucapan yang tercatat dalam Alkitab dari para murid, nabi, rasul, PLPB, kebenarannya teruji. Menjadi bagian dari histori sejarah Israel. Menjadi bagian dari histori sejarahnya Kristen. Ya. Oleh karena itu menikmati sebetulnya kedalaman Alkitab itu sangat menyenangkan, saudara. Mengerti penuh dan mengerti utuh. Ini menjadi bagian yang penting untuk kita pikirin bersama. Bagaimana kita memahami itu, bagaimana kita bergaul di dalam itu, mengerti itu sepenuhnya. Sehingga ini menjadi bagian dinamika yang terus bergerak, dan bagaimana kita mengerti semuanya secara utuh. Dan ini menjadi kegairahan kita dalam ikut melayani Tuhan itu. Nah, biarlah ini menjadi satu bagian yang bertumbuh kembang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana itu menjadi sesuatu kekuatan yang aktual. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang penuh dengan gairah. Pengabdian pelayanan yang penuh dengan tugas tanggung jawab yang kita emban. Yang berikut, saudara. Penyusunan. Bagaimana di dalam kritik redaksi. Ya, mereka melihat Injil sebagai peredaksian ya, kepenulis untuk kepentingan mereka. Bahkan nama penulis seperti Matius, Yohanes hanyalah dipakai sebagai oleh redaktur itu untuk gengsi penulisan. Jadi si Matius yang nulis pasti bukan Matius. Si Markus bukan Markus, si Petrus bukan Petrus, dan begitulah seterusnya. Tak sayangnya mereka membabi buta, tidak lagi mengukurnya. Memang ada seperti Kisah Rasul, itu yang menulis Lukas. Bukan Petrus, Paulus yang ada diceritakan di dalamnya. Ya, tetapi sumber dari apa yang dibicarakan dalam perjalanan para rasul itu dicatat oleh si Lukas. Ya. Misalnya cerita Musa. Ditulis di bagian ulangan terakhir kan. Maka kemudian Musa sudah sangat tua, akhirnya dia mati di Gunung Nebo. Maka matilah Musa dalam usia yang suntuk. Kan gak mungkin si Musa yang nulis itu ya. Masa orang mati nulis dia mati? Ngerti lah kita. Itu pasti disambung terus oleh Yosua. Untuk menutup tulisan Musa. Tapi tidak ada kebenaran yang ditambahkan. Itu cuma laporan. Dia sudah tua, lalu akhirnya di Gunung Nebo, dia mati, sudah sangat suntuk umurnya. Itu aja kok. Tapi jangan terus digeneralisasi semuanya. Kan gawat setengah mati itu. Ya. Dan lucunya lagi sebetulnya. Sekarang bibliografi itu diakui oleh banyak orang kan. Semua orang punya buku ya. Maka buku sejarah, bibliografi si A, si B, si C, sekarang kan banyak nih numpuk. Bayangkanlah bibliografi itu. Yang nulis siapa? Udah jelas bukan. Orang itu yang nulis. Soeharto bukan nulis buku Soeharto itu. Kalau Soeharto sepintar itu menulis buku, saya akan menganggap manusia paling super itu. Ya, pidato Soeharto pun bukan dia bikin pidatonya itu. Ada penulis pidato presiden. Ya, tidak gampang untuk tulis-tulis begitu. Jadi mereka tinggal membacakan. Para politisi banyak meminta jasa para penulis naskah. Menuliskan naskah pidato lalu membicarakan. Itu gak gampang. Maka kadang-kadang kalau mereka baca pidatonya kan bagus banget semuanya kan. Padahal bukan dia itu, kelakuannya malah lain. Omong kosong semua sebetulnya mereka bacakan kan. Tetapi biografi si Soeharto siapa? Kita kalau mau referensi catatan kaki ya baca buku itu kan. Buka. Padahal dia bertutur, ada yang menuliskan. Yang dia tuturkan pun gak jelas benar apa enggak. Tapi kenapa itu diterima? Kecuali kebohongan yang terbongkar kan. Nanti ada lagi kesaksian yang menyatakan ternyata bukan gitu tuh. Gitu lah. Tetapi bagaimana bagian-bagian yang jalan itu? Di dalam seluruh kehidupan itu. Sehingga bagaimana kemudian nama-nama itu. Ya, tidak serta-merta bisa dicurigai begitu. Memang ada, dia bicara, ada penulisnya. Tapi ada, yang bicara dan menulis adalah orang yang sama. Itu bukan hal yang kemudian haram itu. Kalau saya punya sekretaris, ngomong, catat. Apakah kemudian kalau saya bilang itu tulisan Big Man Sirait salah? Ini adalah pesan-pesan Pak Big Man. Memang betul itu pesan saya. Cuma yang nulis sekretaris, berdasarkan saya ngomong. Itu kan tidak mengurangi. Ya. Nah, ini memang menjadi penting untuk kita perhatikan. Karena ingat, selalu tradisi di waktu lampau akan menjadi persoalan yang serius. Lagi-lagi saya bilang, sejarah di waktu lampau apakah karena ditulis oleh sekretaris kerajaan sehingga ucapan raja jadi tidak benar? Iya kan? Dan ingat sejarah dunia sama dengan Alkitab. Semua tradisi oral yang diturunkan, dituliskan dalam bentuk-bentuk tertentu huruf-huruf, ya gambar-gambar, huruf paku dan segala macam, kemudian jadi huruf alfabet yang kita kenal sekarang dan seterusnya. Semua kita harus mengerti dengan penuh. Ya, ini menjadi sesuatu bagian yang penting. Oleh karena itu kita menjawab bagian ini bagaimana Injil ditulis bukan untuk kepentingan penulisnya, melainkan pembacanya. Ya, si penulis hanya dipakai sebagai alat oleh Roh Kudus itu. Maka Paulus berkata, Injil yang kuberitakan bukan Injil manusia, tapi Injil Kristus. Dan bukan untuk kepentinganku. Ya, aku tidak menulis di situ semauku gitu ya. Berita Injil itu juga bukan tentang penulisnya, melainkan tentang Yesus Kristus. Ini yang paling penting kamu tahu, bahwa Yesus bla bla bla bla bla bla bla. It's not about me. Bahwa ada penulis ya, pemakaian nama penulis untuk gengsi tulisan yang disebut tadi sangat tendensius. Karena tiap tulisan bisa diuji isi, waktu, gaya tulisan ya, dan seterusnya. Ya, memang seperti yang saya bilang tadi, Ulangan bukan oleh Musa, tampaknya Yosua. Ya, tapi sebelumnya Musa, berarti Musa sama sekali tidak ada, lalu Yosua semua. Karena Yosua muda, ya bertahun-tahun menjadi pembantu daripada Musa, asistennya Musa. Ya, dan jangan lupa Musa seorang cendekiawan terdidik di Mesir. Ya, bahwa ada penulis tak terdeteksi, ya, tapi juga tak mengaku. Jadi artinya harus dikatakan begini. Ini bukan penulisnya, dari mana kamu tahu? Menurut saya, ya sudah kalau itu kan menurutmu. Dan kalau ada si penulis itu bilang, ini tulisan Matius ya, tapi sebetulnya si tulisan saya juga gak ada kasusnya kan. Sebetulnya si penulis itu waktu menulis ini tulisan Matius bukan nama dia, dia rugi dong. Tetapi itu satu, yang kedua orang kan gak bodoh-bodoh amat baca tulisan. Ah ini mah bukan tulisan si Matius. Semua orang juga tahu kan, ini mah bukan pikirannya Matius, cuma pakai nama Matius. Saudara kalau masuk ke Facebook ya, ada yang pakai nama Big Man Sirait. Isinya amburadul semua. Memaki-maki Tuhan dan segala macam. Ya. Sudah namanya Big Man Sirait, gambarnya yang lain pula lagi. Isinya lain lagi, aneh bin ajaib ya. Tapi jelas orang kalau normal baca pasti bukan Pak Big Man punya tulisan. Saya ditelepon beberapa orang. Hati-hati loh kamu, namamu udah dijual begini-begini. Ya. Kita bilang kita juga lagi udah report, udah lapor, cuman belum beres-beres begitu ya. Belum ditutup-tutup sama Facebooknya. Ya. Nah jadi bagaimana kita memahami sebuah tulisan yang mengatasnamakan tetap tergantung akan diuji ya. Yang kemudian demitologi. Adalah seorang Bultmann yang terkenal, seorang teolog Jerman yang menganggap kisah-kisah dalam Injil itu dipenuhi berbagai mitos. Jalan di atas air, itu mitos itu. Yesus bangkit, itu juga dianggap mitos. Ya. Jadi untuk mendapatkan maksud yang sebenarnya, mitosnya harus dibuang. Jadi contoh begini, Yesus itu bangkit apa enggak sih sebetulnya? Murid-murid bilang, iya Injil bilang bangkit. Orang liberal bilang enggak bangkit. Lalu dia bilang gini aja, bangkit atau enggak penting. Yang penting apa? Maknanya apa? Jadi mitos bangkitnya enggak usah di ngotot-ngototin dah. Lu juga enggak usah bantah-bantah lah gitu ya. Udah deh, pokoknya maknanya apa nih? Buat dia bangkit ya terserah dia deh kalau dia perlu mitos. Buat kamu enggak bangkit ya enggak apa-apa. Itu kepuasan rasionalmu. Tapi makna apa yang bisa kita dapat dari cerita itu? Tampaknya sepertinya bersahabat ya. Dia coba mengambil jalan tengah. Tapi kalau suatu peristiwa bukan peristiwa atau diragukan sebagai peristiwa, maka maknanya pun akan bersifat apa? Ya relatif atuh. Ong peristiwanya sebetulnya sih enggak begitu ya, terserah maknanya lah. Semua orang bisa memaknai dengan cara yang berbeda-beda. Ya bisa kacau balau nanti. Enggak ada standarisasi. Nah, ini Bultmann ya. Oleh karena itu saudara, pertama memang ada problem. Tidak jelas ukuran sebuah mujizat itu mitos yang disebut oleh si Bultmann. Mana yang mitos itu? Mitos apa yang tidak masuk akal? Itu aja. Ini memang jadi berat ya. Kemudian bagaimana nilai-nilai itu berjalan? Padahal kalau kita lihat fakta di mana umat berbondong-bondong misalnya mendatangi pelayanan Yesus. Bahkan mereka ditegur karena mau mujizat. Yesus sendiri tidak mengobral itu. Ya. Saksi mata melebihi ketentuan, dua orang kan, ada banyak orang karena di sana kan, sehingga tidak beralasan untuk menyebut mujizat itu sebagai mitos. Ya. Yang ketiga, bahwa mujizat itu adalah fakta yang terjadi, bukan saat itu, tapi sepanjang sejarah, terlalu banyak contohnya. Bahwa mujizat melampaui akal, tapi bukan berarti tidak masuk akal. Mujizat adalah fakta dan bukan cuma cerita. Terlalu banyak mujizat di kolong langit ini. Sampai mati pun kita tidak akan bisa mencerita dan mengurai keteraturan alam semesta ini, bukan? Siapa yang mutar-mutar bumi itu kalau bumi itu berputar? Terus gak capek-capek tangannya ya? Bagaimana ketepatan itu tepat selalu? Masa gak aus? Udah sistem. Pertanyaan gampang. Yang bikin sistemnya siapa? Toh akan ada banyak perdebatan panjang yang tidak akan pernah usai. Ya. Nah jadi ini menjadi bagian yang perlu untuk kita lihat di dalam higher criticism. Nah jadi kalau saudara mendengar, oh Yesus itu sebetulnya bukan Tuhan tapi manusia. Jangan kaget. Sebetulnya kalau saudara kaget itu yang mengagetkan. Karena ini sudah lama sebetulnya. Cuma kita seperti kata di bawah tempurung. Cuma di gereja tok dan yang kita tahu apa yang kita dengar di dalam gereja saja. Tapi gak tahu apa yang terjadi di luar sana. Makanya saya suka bilang gereja itu jagoan kandang. Ayo kita lihat keluar yuk. Kalau kita bilang pelayanan, kita sudah berkeringat. Di sana orang berdarah. Tuh. Kalau bilang kita sudah memberi, kita sudah melakukan. Itu Buddha seci depan mata. Tuh. Hebatnya luar biasa ya. Apa hebatnya kita? Ya, saya suka nonton Dai TV itu dan kalau ngeliat Buddha seci itu kerja, saya kepukul. Itu yang membuat saya semangat setengah mati untuk ngerjakan lagi apa yang sedang kita kerjakan. Menggarap tanpa berhitung. Karena saya tidak rela kalau kemudian Tuhan dipermalukan lewat hidup saya. Karena saya kalah dengan orang dunia. Dalam pengabdian keimanan kita. Kan begitu kan? Ayo dong kita bergumul. Maka lihatlah keluar. Banyak orang-orang cerdas itu yang ternyata lebih berhasil daripada gereja. Itu sebab Amerika, Australia, Eropa. Secara KTP, majority penduduknya Kristen. Tapi yang ke gereja, dari seluruh penduduk itu paling 2-3%. Hanya itu. Gerakan yang hebat-hebat di Amerika. KKR Mujizat pun ternyata bikin penyakit gak tahu karuan. 30 lembaga badan top. Paling jelek keuangannya. Itu lembaga Kristen ini. Jadi memang kita sedang menghadapi dilema ya. Yang rasionalisme ini sudah menggugurkan keberimanan orang. Tapi yang bicara mujizat-mujizat ini sudah merusak citra Alkitab itu. Karena urusannya uang melulu. Nah, tapi kalau kita duduk sini, cuma kerasa kerusuh kiri kanan, gak karu-karuan. Apa yang kita kerjakan kalau begini? Ayo bangun yuk. Belajar mencintai firman itu kan begitu kan? Nah, karena itu khususnya anak muda. Bagaimana mengumandangkan suara kebenaran itu supaya menjadi satu peristiwa yang utuh? Oke? Nah sekarang kita akan melihat 5 roti 2 ikan. Saudara ada tahu ceritanya ya? Pertanyaannya gampang. 5 roti 2 ikan, kan ada 5 roti dan 2 ikan. Lalu orang-orang kumpul, tah? Lalu kemudian dikatakan oleh Tuhan Yesus supaya mereka diberi makan. Murid-murid sih bilang supaya pulang aja ya, cari makan sendiri. Tapi Yesus gak mau, no, kasih makan. Murid bilang gak ada makanan. Ujuk-ujuk-ujuk cari, ketemu dari seorang anak kecil, 5 roti 2 ikan. Cuma ada 5 roti 2 ikan. Mana bisa? Tapi bawa sini kata Yesus, lalu Yesus berdoa. Lalu makanlah pada hari itu berapa? 5.000 laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak, lebihnya 12. Bahannya aja kagak ada 12 bakul. Tapi bisa lebih 12 bakul. Pertanyaannya, itu mujizat apa bukan? Nah, di mana mujizatnya? Kalian cari sendiri. Tapi menurut, nah ini ya. Orang-orang rasionalis bilangnya begini. Sebetulnya pada waktu itu, kalau mau dipahami secara kultural, orang Yahudi itu hampir sulit dipercaya pergi tidak bawa makanan. Kalau mau pergi lama, pasti mereka selalu bawa makanan. Yang kedua, bagaimana bisa mengerti dari 5.000 orang laki-laki itu, yang belum termasuk perempuan anak-anak, cuma ada satu anak yang bawa 5 roti 2 ikan. Yang ketiga, memang diyakini orang Yahudi tergolong pelit. Menyimpan untuk dirinya dan tidak berbagi bagi yang lainnya. Jadi sebetulnya waktu ditanya, yang jujur cuma anak satu ini. Yang lain diam-diam aja, gak mau ngasih tahu. Sehingga waktu Yesus berdoa, dia berdoanya begini, Tuhan inilah kami. Dari 5.000 orang, hanya satu anakmu ini yang jujur berkata apa yang dia punya. 5 roti 2 ikan. Sadarkanlah kami bahwa hidup kami bukan hanya untuk diri kami sendiri. Supaya kami bertanggung jawab sebagai orang beragama. Doa Yesus begitu menusuk. Begitu dia amin, semua keluarin persediaannya. langsung semua makan. Tapi karena sudah malu betul, mereka gak mau habisin makanannya. Berusaha untuk mengumpulkan. Nah, terkumpullah 12 bakul. Jadi, gak ada mujizat. Tapi Yesus adalah seorang retorik hebat. Dia bicara. Retorikanya keren. Pendekatan emosionalnya hebat. Sehingga semua orang berubahlah. Dari pelit jadi murah hati. Sekarang pertanyaannya. Saudara percaya gak cerita yang saya katakan? Itulah kebenarannya. Hah? Percaya gak? Enggak. Oke, sekarang mari kita tes. Kasih tahu saya di mana ayat Alkitab yang mengatakan bahwa itu mujizat. Silakan baca. Ayo cari. Di Matius ada, Markus, Lukas, Yohanes. Itu semua mencatat itu empat Injil itu. Baca. Lihat, di mana mujizat? Bahwa 5 roti 2 ikan terus jadi banyak. Silakan. Kan saudara yang ngomong toh. Ayo yang laki bagi dua. Ya, yang laki Matius sama Markus, yang perempuan Lukas sama Yohanes. Atau ginilah, perempuan-perempuan muda yang belum menikah ya, Matius. Laki-laki muda yang belum nikah, Markus. Suami-suami, Lukas. Istri-istri, Yohanes. Nah, baca situ. Lalu kalian silakan dari sana ngomong. Ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini. Bahwa itu memang mujizat. Silakan. Berdiri saja di tempat, ya. Tuh. Oke, udah lihat? Mana yang bilang itu mujizat? Ya, kenapa, Jos? Yohanes 6. Apa katanya? Apa mujizat yang diadakannya? Membuat hati orang berubah. Sehingga mengeluarkan persediaannya. Ada di situ dikatakan 5 roti 2 ikan terus jadi banyak. Ayo. Makanya kalian selalu baca Alkitab. Tapi ternyata gak ngerti juga isinya. Saya berani taruhan kalau saya benar-benar liberal, saya gugurkan semua, pulang bingung semua. Tapi tenanglah, nanti kita akan konklusi akhir ya. Silakan. Mujizat yang dilakukan Yesus adalah mengubah hati orang banyak. Dari pelit jadi murah hati. Dari gak mau ngumpulin, jadi mengumpulin. Dari jatah sendiri sampai malu gak mau makan, lalu disisain. Lebihlah 12 bakul. Ya. Masa banyak begini udah baca, gak nemu satu juga. Apa, Lexi? Kencang dikit. Tadi si Jo sudah ngomong. Hah? Apa bacanya? Ulang deh, apa-apa biar kamu dengar. Apa mujizatnya? Yesus berdoa dan hati orang berubah. Dari pelit jadi murah hati. Makan sendiri jadi bagi-bagi. Emang ada di situ loh. Maka 5 roti 2 ikan langsung menjadi banyak. Enggak ada kan? Ya, itu kan kesimpulanmu. Makanya kan udah jelas mujizatnya toh. Hati orang banyak berubah. Apa? Apa bunyinya? Jangan dari situ ketahuan apa bunyinya. Iya. Iya. Iya. Loh iya, makanya lima anak itu punya, anak lima roti dua ikan, Yesus berdoa dikeluarkan mereka semua. Lalu dimakanlah. Tapi waktu makan, mereka pun sudah malu dengan kalimat Yesus, dikumpulkanlah apa yang tidak dimakan orang, lebihnya berapa? Clear. Di mana yang mengatakan lima roti dua ikan jadi banyak? Apa? Matius 14, 19. Apa bunyinya? Ya. Ya. Ya. Ya, terus? Jangan dibayangkan fakta dari bacaan itu. Apa doanya? Iya. Iya. Terus dari Tony jadi 5.000. Bukan, dari Tony yang satu jadi 5.000. Loh, itu yang kutanya. Di mana jadi banyaknya itu? Oh gitu. Loh, betul. Makanya saya bilang, kalian perhatikan kalimat ini, Yesus menenggada, mengangkat tangannya lalu berkata, Tuhan, anak kecil ini yang memberikan 5 roti 2 ikan. Loh. Sekarang apa kalau bukan itu, apa doanya? Iya. Oh bukan dong, kan pada pelit. Makanya Yesus bilang gini, Tuhan, 5 roti 2 ikan milik anak kecil ini. Ini yang ada pada kami. Kami semua enggak bawa makanan. Itulah pengakuan kami. Tapi kau yang tahu hati dan pikiran kami. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapanmu. Maka biarlah kehendakmu jadi. Terima kasih ya Allah. Berkatilah 5 roti 2 ikan. Waduh, Yesus lagi doa gitu, malu semuanya langsung keluar. Murid bagi langsung keluar, keluar, keluar, keluar, keluar, keluar. Akhirnya yang dibagi pertama itu, nyampe lah semua, karena ada pada keluar semua. Makanlah mereka. Karena masing-masing pada hakikatnya memang bawa makanan, bukan cuma anak kecil itu. Masa anak kecil itu bawa dari 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak, cuma satu-satunya yang bawa. Logika apa itu? Ya. Ya terus. Oh gitu. Ini udah lain lagi sekarang ya. Makan dikit tapi kenyang gitu ya. Nah makanya. Makan 5.000 orang itu masing-masing keluarin makanannya. Jatah makan siang tapi udah enek udah malu. Makan dikit pun thank you God. Dikumpulkanlah. Dapatlah sisanya. 12 bakul dari 5.000 laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. Gak banyak-banyak amat sih sisanya. Oke, siapa lagi? Ya, kenapa guru sekolah minggu? Kita lihat. Ya. Ya. Ya. Ya. Sekarang saya tanya, Tuhan bisa merubah hati manusia enggak Yesus? Bisa enggak bikin yang pelit jadi enggak pelit? Nah, itu yang terjadi. Loh, bukan. Saya tanya kamu, bisa apa enggak kan itu kan? Nah, di mana juga terjadi 5 roti 2 ikan jadi banyak? Ada? Iya, 5 roti 2 ikan itu jadi banyak. Ya sudah, kan kamu yang bilang jadi banyak kan? Loh iya, yang bilang jadi banyak kan kamu kan? Loh, betul dong saya. Yang bilang jadi banyak itu siapa? Enggak ada kan? Ya, karena orang Israel pelit-pelit. Loh, sekarang tradisi. No. Kultural. Mungkin tidak dari budaya 5.000 orang. Belum termasuk perempuan anak-anak. Yang bawa makan siang itu cuma satu. Logika nih. Nggak susah membayangkannya kan. Sudah kebiasaan kita juga kalau pergi kan. Kalau zaman orang tua dulu bilang ya. Mau pergi kau bawa makananmu kan begitu kan. Udah biasa itu. Nah sekarang kalau cuma satu anak dari 5.000 orang. Laki-laki ya belum termasuk lagi perempuan sama anak-anak. Cuma satu-satu anak ini yang bawa roti 5 sama 2 ikan ini. Itu pertanyaanku. Kira-kira yang lain bawa enggak ya? Atau jangan gini, ada enggak 1-2 orang lain yang bawa? Nah sudah, top satu dulu. Satu-satu dulu. Oh, udah jadi gawat ini. Kalau gitu. Loh, kalau gitu. Pegangan. Nah, sekarang begini. Firman Tuhan itu gak masuk akal. Loh, justru. Kalau dibilang Tuhan berdoa hati orang berubah, apa yang salah? Nah, di mana yang bilang 5 roti 2 ikan jadi banyak? Iya, yang dibilang betul, ini dipecah-pecah itu kan simbol seperti roti tubuh yang terpecah itu biasa tuh. Perjamuan kasih mereka lakukan, simbol itu. Berkatilah ini. Paskah pun begitu. Dilakukanlah ini. Oke? Pertanyaannya, ketika ini dipecah jadi banyak? Enggak. Tulisannya jadi banyak enggak? Enggak kan ya. Yang bilang jadi banyak siapa? Kita kan? Oke? Lalu dia doa ini, Tuhan ini. Oke? Waktu dia pecahkan, semua orang mengeluarkan makanannya. Hebat loh Tuhan. Akhirnya orang pelit berubah jadi gak pelit. Loh, bukan. Makanya saya bilang, oke, kata saya. Tapi di mana ada katanya roti jadi banyak? Jadi, tidak boleh bilang 5 roti 2 ikan jadi, Ba. Ya minimum saya gak boleh ngomong, kamu juga jangan ngomong. Nangkep gak? Minimum itu. Kalaupun mau bilang mujizat, yang mana? Kan itu persoalannya. Lalu bilang jadi banyak. Saya bilang enggak ada ayatnya. Loh, justru orang kalau sudah malu, mau makan pun enggak dihabiskannya lagi jatahnya. Makanya ada lebih 12 bakul. 12 bakul dari 5.000 orang, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Sedikitnya itu sebetulnya. Nangkap. Sebenarnya apa? Oke, apa bunyinya? Loh, terus? Apa? Terbukti di mana? Coba baca baik-baik. Iya. Iya. Oke. Loh, nanti dulu. Maka berdoalah dia simbolik. Oke? Loh, nanti dulu. Kalau tubuh dipecah, roti dipecah, tubuh Yesus terpecah enggak? Ini biasa dalam perjamuan Israel. Ya Tuhan, ini roti, ini ikan, ini. Ya, seberapa yang mereka kehendaki, biarlah Engkau yang memenuhkannya. Pertanyaannya sederhana. Dari mana datangnya 5 roti? Dari mana datangnya roti untuk 5.000 laki-laki belum termasuk perempuan anak-anak ini? Itu pertanyaannya, kan? Dari mana datangnya? Kan itu? Apa? Loh, di mana jadi banyaknya? Itu dari tadi kan pertanyaannya bolak-balik. Loh, di mana? Enggak, nanti dulu. Baca baik-baik ayat 11-nya. Itu asumsi. Hati-hati dulu nih. Kamu sudah dipenuhi oleh pikir. Batal ayat 11 enggak ngomong begitu. Maka jadi banyak sesuai yang dikehendaki. Enggak, dia ada bilang roti itu jadi banyak. Sebanyak yang mereka kehendaki. Artinya kebutuhan mereka terpenuhilah. Kan begitu kan? Betul enggak? Nah, kalau dibilang sebanyak mereka terkehendaki, emang mereka datang ngambil? Makanya. Jadi waktu mau didistribusi, pertanyaannya kapan dia penuh? Emang murid itu bawa 5.000? Balik lagi ke Yesus. Ah, cuma apa kan saya bilang tadi? Please. Kalian saya ngerti, karena saya juga orang Kristen, jangan takut. Udah saya bilang, saya bukan liberal nih. Tapi saya lagi mau ngomong sama kalian. Berapa kita ngomong dengan pikiran kita, bukan dengan data. Bukan dengan fakta yang ada. Kita lagi ngomong di sini nih. Di memori nih. Kita lagi ngomong dengan keyakinan. Lalu kita paksakan ayat itu begitu. Padahal mana ayatnya? Enggak bunyi gitu. Ada lagi? Ya, selamat. Ini liberal sama liberal ketemu nih. Markus 6. Ya. Ya, sama tadi Lydia juga begitu. Oh, jadi 5.000 orang. Kagak satu pun yang tahu. Lu makanya bikin kalau ngarang itu bagus dikit. 5.000 ini bukan 5 orang ini. Bukan 10 orang ini. Cerita 5.000 orang ini. Sudah dari mulut ke mulut pasti ada berita itu kan. Dia akan ngajar di sana. Memang dia sudah jadi guru yang populer. Rabi populer pada waktu itu. Loh bukan, dia diusir bukan begini. Kalau orang banyak selalu mengikuti jejak Yesus. Besoknya pun mereka datang lagi. Kalau diurut lagi, kalau itu jawabannya. Oke, daripada kalian nanti stres makin tidak beriman. Perhatikan kalimat ini. Orang liberal itu bilang, mujizatnya itu retorikanya Tuhan Yesus. Hebat dia, hebat. Bisa mengubah apa? Hati. Itu kan mujizat toh. Jadi, bagaimana dia berdoa hati orang berubah? Maka kalian harus jawab terhadap persoalan itu. Kalau memang begitu, berarti yang hebat bukan Yesus. Siapa? Siapa yang hebat? Anak kecil itu. Tindakannya sudah mengubah hati orang, Pak. Nah, Yesus cuma meminjam peristiwa anak kecil itu saja. Nangkap? Jadi, saudara sudah mikir dengan keyakinan tidak lagi melihat pertanyaan. Nangkap maksud saya? Nah itu cara orang Injil itu begitu tuh. Udah langsung geger, langsung paksa-paksa. Padahal datanya enggak ada. Minimal kalau kita bilang tadi, kita ngomong, dia enggak bisa ngomong. Kalau begitu oke. Mujizatnya bukan oleh Tuhan Yesus. Tapi siapa? Anak kecil yang memberi 5 roti 2 ikan. Tindakannya memukul orang banyak. Tuh anak kecil udah bikin gitu kita malu kan? Itu satu. Sudah selesai. Yang kedua, perikop berikutnya dari Yohanes. Maka besoknya mereka datang berbondong-bondong. Yesus marah. Apa katanya? Kau datang bukan cari firman, tapi cari roti. Artinya apa? Kemarin kagak bawa. Susah amat sih. Jawabannya tidak ada di tulisan yang ada itu. Makanya kalau baca Alkitab, jangan satu perikop atau pasal. Nangkap maksudnya? Tapi kalau kita obok-obok di sini nih, sampai mati pun nggak ketemu jawabannya. Bisa makin panjang, saya yakin apapun kalian jawab. Karena persoalannya ternyata penjelasannya di mana? Perikop berikut. Maka datanglah mereka. Tapi Yesus marah. Kenapa Yesus marah? Kalian datang bukan hanya untuk firman. Kamu datang mau roti kan? Oh berarti mereka memang benar kemarin dikasih roti. Kagak bawa roti. Makanya pengen datang lagi dan pengen datang lagi. Tapi bukan firmannya. Rotinya. Jawablah pertanyaan pada pertanyaannya. Bukan mempertahankan argumentasinya. Gugurkanlah pertanyaan itu pada dirinya. Karena dia sendiri punya argumentasi. Lalu kita punya argumentasi. Yang terjadi apa? Benturan aja kan? Sampai ibu sekolah minggu tadi yakin banget ini. Mujizat Tuhan banget. Gue yakin. Tapi kalau kamu ngadepin orang. Ini terjadi di satu STT dosennya. Tapi memang dosennya liberal sih. Habis ngomong gitu, pecah dua kelasnya. Sebagian tinggal, sebagian keluar. Yang gak setuju keluar. Tetapi itu tadi emosi semua. Tapi kalau saya pikir-pikir memang. Apa yang disebut higher criticism itu. Kalau kita gak hati-hati ya. Kepleset. Kan saya udah bilang tadi. Bisa aja dong, itu kan ngomong dari ngomong, betul gak? Nah yang ngomong itu manusia apa bukan? Halo, coba kita lihat dulu. Alkitab ini siapa yang tulis? Manusia kan? Manusia. Pertanyaannya kedua, manusia bisa salah gak? Oke. Jadi tulisan manusia bisa salah gak? Halo? Bisa. Yang nulis Alkitab siapa? Bisa salah gak? Hah? Ayolah fair dikit. Yang nulis Alkitab siapa? Manusia bisa salah enggak? Manusia bisa salah enggak waktu nulis? Jadi waktu tulis Alkitab bisa salah enggak? Makanya yang bilang kan kalian, saya makanya tanya tadi. Ini tulisan siapa sih? Roh Kudus apa manusia? Halo? Tulisan Roh Kudus? Makanya kan pertanyaannya gampang. Alkitab itu yang nulis siapa sih? Manusia. Pertanyaannya manusia bisa salah enggak? Jadi tulisan manusia yang di Alkitab itu bisa salah enggak? Hah? Udah mulai bisa sama tidak, ada yang ngotot juga tidak. Kenapa enggak bisa salah? Kenapa bisa salah? Iya, terus kita manusia sekarang orang Kristen dibimbing Roh Kudus enggak? Oke, yang sebagian iya itu bisa salah enggak? Bukan, yang dipimpin sebagian oleh Roh Kudus itu bisa salah enggak dia hidupnya? Bisa salah enggak? Atau apapun namanya bisa salah enggak? Udah lahir baru nih, sungguh-sungguh dalam Tuhan bisa salah enggak? Waduh, ini gawat lagi nih. Udah, jadi manusia ada dua ya. Manusia kelihatan dan tidak kelihatan. Iya, udah lahir baru nih. Jadi kalau tubuhnya bikin dosa itu cuma tubuhnya, bukan rohnya kan? Iya, jadi iya, rohnya gak berdosa lagi. Jadi kalau orang sudah lahir baru, berzina gak apa-apa ya? Gak apa-apa dong, kan rohnya kagak berdosa. Iya, tapi rohnya enggak. Yang terima nih sekarang. Makanya pertanyaannya. Berdosa. Tubuhnya bisa berdosa. Jadi kalau dia bikin jinah, ah makanya. Enggak. Oke. Jadi, makanya kan ini hati-hati dulu. Jadi kalau ada tubuhnya, erohnya udah diselamatkan, udah diperbarui, udah oke. Tubuhnya berdosa gak apa-apa dong, rohnya kan enggak kan? Bukan, maksudnya tubuhnya bisa berdosa, rohnya tidak. Nah tubuh ini kecanduan waktu masa lalu kan? Oke, jadi terus-terusan tubuhnya berdosa tapi rohnya tetap di? Oh enak juga ya. Enak juga ya. Enggak, enak juga ya. Jadi kalau gitu, kenapa Yesus ngomong, ikut aku? Bukan sebelum pikul salib apa? Jadi, makanya Efesus bilang, kau diperbaharui. Apanya yang diperbaharui? Dan pikiran. Itu hidup kita. Jadi, maka janganlah tubuhmu kau persembahkan lagi untuk dosa itu. Persembahkanlah, itulah ibadahmu yang sejati. Itu bahaya, itu dualisme, Pak. Nggak boleh gitu. Jadi keselamatan, ketika kita diselamatkan, kita bisa tidak berdosa, maka berdosa kita akan digugat Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh sudah ditebus, pohon dikenal dari apa? Jadi kalau kita bilang bisa, itu paling rawan, itu jadi dualisme. Ah, dualisme Yunani, tubuh ini adalah penjara dosa, bisa bikin dosa terus, tapi jiwa pasti selamat. Karena dia dua. Oke. Bukan. Roh sebetulnya kita yang membuat itu trikotomi. Bukan. Itu salamnya dia. Bukan strukturnya. Cuman satu ayat. Yesus bilang apa? Gak apa-apa. Iya. Oke, jadi sekarang lebih gampang dulu. Kalau gitu roh yang punya manusia apa binatang punya roh enggak? Enggak, binatang punya roh enggak? Alkitab ini bahasa Indonesia. Apa itu? Wah, oke. Okay. Roh, oke. Okay. Enggak. Ibrani mana? Ibrani pakai bahasa apa? Enggak gini. Alkitab asli, Ibrani kan, pakai bahasa apa? Apa sebutnya? Yang binatang, pengkhotbah itu. Nefas. Sama, nefas, nafas, roh. Nah, enggak, gini. Yang jadi problem sebetulnya bukan Alkitabnya, tapi prasuposisi kita. Nah, makanya sebetulnya Alkitab tidak pernah membicarakan trikotomi. Yesus malah dikotomi. Tubuh dan jiwa. Oh, bukan gini. Justru, kalau Alkitab itu tidak pernah bicara trikotomi, dikotomi, dia totalisme. Maka totalisme tidak bisa diurai. Makanya dibilang persembahkanlah tubuhmu, kenapa bukan rohmu, kenapa bukan jiwamu. Jiwaku seperti mau menangis rasanya itu Tuhan Yesus. Jiwaku ingin memuliakan Tuhan. Masa jiwanya rohnya gak pengen memuliakan Tuhan? Karena memang tidak ada pemisahan. Itu dulu nih, ini trikotomi makanya muncul karena pengaruh daripada platonistik. Sehingga seakan-akan Paulus bicara tubuh, jiwa, dan roh. Padahal di sisi lain nanti Paulus bicara lagi, hatiku ingin memuji ini. Loh kenapa bukan rohnya sih? Kan gitu ya. Karena memang tidak pernah mau memisahkan. Nah ini nanti kita bicara doktrin manusia pinggir dulu nih. Jadi trikotomi. Sehingga yang bicara nefas, roh, hidup, tidak pernah dibedakan sedemikian rupa. Hanya saja roh pada manusia dan binatang yang menghidupkan itu bedanya setengah mati. Karena manusia adalah gambar dan rupa Allah, binatang tidak. Sehingga dia mampu berkomunikasi. Bukan soal gak ada rohnya. Nah makanya penjelasan Kristen ketika dipaksakan, lalu kembali kepada kalimat aslinya Ibrani, kita akan bingung sendiri nanti karena pakai kata nefas. Oke, ini dulu kita pinggirkan. Nah, maka kalau kita melihat manusia begitu jatuh dalam dosa, dia akan digugat Tuhan. Tetapi pohon dikenal dari buahnya. Artinya, begitu kita diperbaharui dalam hidup kita, hati jiwa kita, pikiran kita diperbaharui, maka barulah kita dan bisa tidak berdosa. Itu sebab perjalanan hidup kita adalah perjalanan tidak berdosa. Itu proyek kita. Maka tidak bisa orang bilang, aku memang bikin dosa tapi rohku sih enggak. No. Iya, itu sebab ketika jatuh dalam dosa selalu orang yang sudah diperbaru itu menangis dan menyesalinya. Ah, itulah 1 Yohanes 1. Maka dia setia dan adil adanya mengampuni. Karena tidak mungkin ada satu status yang suci roh itu, lalu tubuh itu bisa berdosa. Itu dualismenya Yunani. Harus hati-hati juga. Nah, pemahaman dualisme Yunani itu memang mempengaruhi kepada pemikiran Kristen. Termasuk platonistik punya pikiran dan segala macam. Saya bisa nangkap itu. Nah, tetapi di dalam Alkitab ketika kita diselamatkan, maka keutuhan hidup kita itu, pengabdian kita untuk Tuhan. Nah, waktu Paulus bilang, persembahkanlah tubuhmu, all your activity. Segala apa yang kau kerjakan untuk kemuliaan Tuhanmu. Jangan lagi ini, jangan lagi itu. Maka Efesus bilang, yang mencuri, jangan lagi mencuri. Yang ini, jangan. Janganlah kau mendukakan Roh Kudus itu, kan gitu. Sehingga kalau memang roh kita beres, komunikasinya dengan Tuhan, gak mungkin kita bikin dosa. Kalau bikin, karena kita gak beres. Itu aja sebetulnya logikanya. Kita lari dari pimpinan Tuhan itu. Nah, itu dibilang mendukakan roh. Nah, itu Efesus 4. Tapi balik dulu, maka kalau kita melihat di dalam bagian seperti itu, kehidupan keimanan kita, bagaimana Tuhan memenuhi gairah kita, bagaimana Tuhan menolong kita di dalam beriman kepada Dia, menjadi perjalanan dari hari ke hari di pertumbuhan keimanan kita. Nah, jadi kalau kita melihat di dalam kebenaran seperti itu, maka Alkitab ketika dikatakan ya oleh Paulus, segala tulisan yang diilhamkan Allah, maka sumbernya adalah Roh Kudus mengilhamkan kepada manusia. Tetapi si manusia itu menulis. Namun. Bukan apa? Robot. Jadi jangan mekanikal juga. Nah, itu Islam. Seperti nulis Quran itu. Dikte itu. Allah ngomong apa harus catat. Itu menurut keyakinan sistemnya. Nah, itu sebab di dalam keunikan kekristenan, kita berhadapan dengan berbagai persoalan yang sangat serius. Maka kemudian orang bilang, sama seperti orang dapat ide tulis buku. Begitu juga si Paulus. Cuma idenya tentang Yesus. Itu downgrade-nya. Tetapi 2 Timotius mengingatkan tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Lalu Petrus mengatakan apa? Segala tulisan di Alkitab dinubuatkan oleh Roh Kudus. Ya, sehingga dia menjadi sesuatu bukan hasil olah pikir tok manusia yang bisa salah. Manusianya bisa, Paulus bisa salah. Bisa, Paulus bikin salah. Minimum dia ribut sama Barnabas tentang si Markus. Tetapi ketika dia menulis, dia tidak pernah menulis dengan keinginan sendiri tok. Sumber idenya datang dari roh itu memberikan kepada dia. Menarik, si Lukas menulis. Theophilus, semua yang kubukukan ini telah kuselidiki, kuriset, kugali. Dan inilah kesimpulannya. Berarti dia meriset, menggali dong. Iya, dari apa yang dikatakan oleh para rasul. Memang betul itu. Artinya dengan teori metodologi yang rapi, ketat, sesuai dengan aturan-aturan sains, ternyata Lukas menemukan cerita yang disebut rasul itu apa? Betul semuanya. Nah, itulah kitab Lukas. Ya. Nah, jadi justru dari sini kita bisa menemukan betapa keunggulan Alkitab itu secara saintik, yes. Ya. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini, memahami Alkitab makin hari kita memang harus makin jeli dan kemudian melihat, waduh, mengagumkan loh, luar biasa. Sehingga termasuk logika tadi. Ya, nah jadi kita juga nanti misalnya nggak boleh sekali-kali bilang apa Alkitab memang nggak masuk akal, hati-hati itu nggak boleh. Alkitab sangat masuk akal, ingat ya, masuk akal dalam pengertian apa? Masuk akal kalau Allah tidak masuk akal, nangkap ya? Yang tidak masuk akal kalau Allah masuk akal kan? Jadi yang disebut masuk akal adalah pada komposisi tempatnya. Allah kan lebih besar dari saya, jadi masuk akal kalau Allah nggak masuk akal saya yang lebih kecil dari dia. Jadi enggak ada yang enggak masuk akal. Maka peristiwa-peristiwa berbagai hal, apa yang menjadi pertanyaan selalu lihat dan jawab pertanyaan itu. Tetapi waktu menjawab pertanyaan hati-hati, jangan kita ke pojok lalu malah masuk ke lubang lain. Nangkap ya? Sehingga nanti persoalannya pasti akan jadi makin melebar, makin melebar, makin melebar, makin melebar. Nah, menguasai secara komprehensif isu-isu itu memang menjadi sangat menarik. Itu sangat menarik ya. Sehingga di dalam bagian seperti ini, mengerti keutuhan kebenaran itu menjadi sangat luar biasa. Ya. Nah, Makanya tadi dibilang kalau di dalam pengertian Alkitab ketika pertama kali berkembang pengaruh filsafat itu trikotomi memang muncul duluan, itu pengaruh dari platonistik. Karena Plato mengatakan rasio paling tinggi, moral nomor dua, nafsu nomor tiga. Nah kemudian dilawan oleh kekristenan, tapi sayang kejebak. Lalu memberikan komposisi sejajar, rasio itu bukan, roh. Ya. Lalu moral itu tubuh, apa namanya, jiwa, pikiran, kemauan, perasaan. Lalu yang bawah itu moral itu tubuh, apa namanya, nafsu itu tubuh. Ya. Padahal dalam terminologinya Plato, tubuh itu memang menjadi paling hina, bisa saja bikin apa. Tapi rasio tidak tersentuh. Nah, ini jadi terjadilah pembedaan wilayah antara rasio dan tubuh. Jadi seakan-akan tubuh bikin dosa enggak apa-apa selama rasionya enggak. Padahal enggak mungkin tubuh bikin apapun tanpa instruksi rasio. Nah kita kan satu keutuhan, maka apapun perbuatan kita harus bertanggung jawab. Karena itu memang berkembang pengajaran terakhir. Kalau suami kita jatuh dalam zina, kita enggak boleh marahin dia. Karena sebetulnya dia korban dari apa? Roh zina. Kasihan tuh suami ya. Maka istri-istri kalau suamimu jatuh dalam dosa zina, ingat, itu cuma korban. Suami-suami, haleluya. Papa kenapa gini? Mama, aku korban dari roh zina. Nah ini memang berkembang Pak, gila sekali. Dan ini banyak di dalam kekristenan sekarang. Jadi memang kita perlu kehati-hatian. Di dalam ranah seperti itu. Kita bertanggung jawab pada tiap tindakan kita. Dan bukan saja di kolong langit ini ya. Terutama sama Tuhan dan terhadap sesama kita. Makanya dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu. Dan tidak mungkin kau bisa mengasihi dia kalau tidak mengasihi siapa? Sesama, omong kosong itu. Kalau kau mengasihi dia pasti ngasih sesama. Gak mungkin kau bisa mengasihi dia tanpa sesama. Sehingga di dalam korelasi Kristen itu, hubungan itu yang memang amat sangat bertanggung jawab. Nah di sini sebetulnya keunggulan dan keindahan dari Alkitab itu. Alkitab itu sangat luar biasa sekali. Ya. Sehingga Yesus mengatakan, buat apa kau takut pada orang yang bisa mengambil semua harta bendamu itu ya. Tapi takutlah pada yang bisa yang mengambil jiwamu, hidupmu, life. Jadi utuh di dalam seluruh hakikat hidup kita itu. Tetapi memang kita adalah satu kesatuan. Sangat bergantung pada apa yang sedang dilakukan. Misalnya kalau dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Emang maksudnya apa sih? All your aspect. Akal budi itu lebih berkaitan waktu kita berpikir. Tapi mana boleh berpikir kehilangan hati nurani. Kan gak bisa kan? Maka berpikir itu outputnya akan dipengaruhi oleh hati nurani. Itu bersamaan semua bekerja pada satu sistem tubuh kita yang unik. Nah kita berpikir dengan hati nurani sebagai orang Kristen yang sudah ditebus. Bukan yang tidak ditebus. Hati nurani orang belum ditebus beda lagi. Hati nurani orang yang sudah ditebus sudah diperbalui oleh Roh Kudus itu. Ya, oke, jadi di dalam bagian seperti ini kita bisa belajar satu hal. Yesus berjalan di atas air misalnya. Ya, itu mereka bilang waktu Yesus itu sebetulnya Petrus itu kesalahannya katanya. Yesus itu di pantai. Cuman kan gelap malam. Zaman dulu mana ada si lampu sorot. Jadi dilihat, itu Yesus itu. Lompat si Petrus jalan. Ya tenggelam lah. Orang belum dekat ke pinggir. Yesus itu cuma sedengkulnya. Jalan dia sedengkul gitu. Dia lihat, udah datang. Lompat dia. Makanya dia mau tenggelam. Katanya. Nanti pulang mikir sendiri ya. Tapi tolong jangan petantang-petenteng ceritanya anak sekolah minggu begitu. Ayo adik-adik pilih mana. Nggak boleh loh. Anak sekolah minggu nggak boleh diajak begitu ya. One way dulu. Keyakinan dasar itu mesti ditaruh dulu. Nah gurunya yang perlu diobok-obok. Ya, kalau anak-anak kita gitu bisa pulang, salah tangkap dia. Dan kalian jangan salah paham ya. Nanti pulang cerita lagi, heran lo Pak Bingman gak percaya mujizat ternyata. Mati aku kalian bikin. Ya, jadi ingat bagaimana menjawab para kelompok-kelompok higher criticism itu. Ya, dan masih banyak lagi. Ya, seperti orang lumpuh berjalan. Nah, itu disebut apa? Endorfinnya naik. Ya, lalu itu namanya yang shock, apa namanya, satu shock terapi terhadap orang itu. Dan orang itu digairahkan, dibangunkan. Karena Yesus itu memang seorang motivator yang sangat besar. Kata para saintik ini. Ya, sayangnya, kalau dia bilang begitu, kita cuma bilang, iya, tapi yang tuli juga dengar. Gimana dia dengar Yesus memotivasi dia? Nangkap ya? Kalau lumpuh aja saya ngerti, Pak. Tapi maaf ya, ini yang tuli juga mendengar ya? Memang dia bisa dimotivasi kalau tuli. Kan kagak. Jadi ngeliat case-case-nya menarik begitu loh. Iyain aja dia. Tapi problem ini gimana? Kalau motivasi kan mesti dengar dong. Nggak dengar nggak termotivasi. Lah orang tuli gimana dengarnya? Oh, gaya Yesus bahasa isyarat. Buset. Ya, maka kita akan ngomong dan menunjukkan kepada tiap apa kolong langit ini bagaimana sebetulnya hal-hal itu luar biasa diwujudkan. Nah, jadi seluruh hal yang dikatakan di Alkitab menarik, punya dukungan-dukungan yang kuat pada keseluruhan Alkitab itu. Maka itu berbahagialah kita punya Alkitab kita. Tetapi ingat, siapapun bertanya dan apapun yang bertanyakan, kita harus siap menjawabnya. Itu panggilan kita sebagai orang percaya. Ya, banggalah dan bersyukurlah. Maka saya suka ketika kemudian kitab Injil mengatakannya, langit bumi akan apa? Akan hancur berlalu, tapi firman itu tinggal. Dan jangan lupa ketika kita mati, kita akan diadili oleh apa? Ya firman itu. Karena semua kita berdosa cuma satu. Kenapa? Melanggar firman. Kamu tidak berdosa kalau tidak melanggar firman. Kamu berdosa melanggar firman. Jadi firman itu sudah mengadili kita tiap hari dalam hidup kita. Sayang. Kalau sedikit yang kita tahu, maka kita akan sedikit merasa salah. Makin banyak kita tahu, barulah kita tahu kita salah banget. Maka berbahagialah kalian yang membaca Alkitab sedikit banget. Karena hidupmu suci banget. Menurut apa yang sedikit itu. Tapi gak boleh ya. Makanya dibilang, firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi day by day itu. Tiap hari hidup kita. Ya, karena itu gairahkan dirimu, tetapi satu juga, lihat sekeliling kita dan buat itu menjadi berkobar. Kalau ada orang di luar sana, tidak ngerti Alkitab, pengabdiannya, semangatnya lebih hebat dari kita. Masa kalian rela? Kalian harus terbakar dan kalian harus terpukul. Mana boleh mereka lebih baik? Mestinya kita yang lebih baik. Tapi kalau sampai mereka lebih baik, berarti kita tidak sesuai dengan Alkitab itu. Jangankan bilang Alkitab, Rasul itu, melihat orang di sekitar kita aja kita ketinggal. Nah, ini biar jadi pergumulan kita ya, kita berdoa. Terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan dari firman-Mu. Tuhan terus tolong tuntun pimpin kami, perbarui hati dan pikiran kami untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Sehingga sungguh-sungguh dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Menggali kebenaran dalam dan mendalami menjadi satu kegairahan tersendiri. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Biarlah semuanya menjadi sungguh-sungguh bekal di dalam hidup kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami berdoa bersyukur mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya, firman hidup yang menghidupi kami, yang menuntun membimbing tiap langkah-langkah kami. Kami serahkan hidup kami, gereja-Mu, rekan pekerja, pengurus seluruh jemaat dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara dan kita akan membacakan hukum kasih.